Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin, adik-adik, bapak-bapak, rahimani wa rahmakumullah wa barakatuh fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dimana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala ya masya Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Dan alhamdulillah bapak-bapak, Allah memberi taufik kepada kita semuanya di sisa-sisa umur kita. Kita dikenalkan dengan Al-Quran. Maka ini dipertahankan bapak-bapak. Ya, kalau seseorang sudah senang baca Al-Quran, maka jangan sampai berhenti di tengah jalan bapak-bapak. Ya. Karena tolak ukur kebaikan pada seseorang itu bukan dinilai di awal kehidupannya. Ya. Atau di pertengahan kehidupannya. Ketika umur 40-50 tahun, ya masya Allah semangat baca Al-Quran. Ya. Tapi ketika sudah mendekati ajal, malah dia malas. Jadi penentu kebaikan seseorang ketika apa bapak di sini? Pak Wahyu? Akhir kehidupan bapak. Ya. Kita ditutup pada perkara apa? Ya. Apakah kebaikan yang di situ harapan kita yaitu husnul khotimah atau su'ul khotimah, akhir kehidupan yang jelek. Ya Allah, betapa bahagianya tak kala kita lihat, kita mendengar saudara kita misalnya Allah, lagi ngaji ya, kemudian Allah ambil. Maka ini masalah Allah, luar biasa kebaikan. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di situ dalam hadis Jabir bin Abdillah rawahu Muslim, yuba'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkitkan nanti masing-masing seorang hamba itu sesuai dalam kondisi apa dia meninggal dunia. Apakah dia meninggal dalam kebaikan sehingga dia dibangkitkan dalam kebaikan, atau dia meninggal dalam perkara yang jelek? Ini apa yang harus kita waspada. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Rawahul Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Bukan di awal, bukan di tengah kehidupannya, tapi di akhir bapak. Ya, di akhir kehidupan kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Wakali luhumai yajuz dalik. Umur umatku, kita semua ini bapak, seluruh dunia ini, baik jin kita, itu umurnya sekitar berapa bapak? 60 sampai 70 tahun. Ya. Benar Pak Edi ini? Benar nggak Pak Edi? Betul bapak. Ya. 60 sampai 70 tahun saja. Wakali luhumai yajuz dalik, dan sedikit sekali orang yang bisa melampai umur tersebut. Artinya bapak, rata-rata orang meninggal dunia usia berapa bapak? 60-70 tahun. Ya. Nabi kita Muhammad SAW, ya, utusan Allah, kekasihnya Allah, kesayangannya Allah, meninggal dunia umur berapa bapak? 65 tahun. Ya, sudah meninggal dunia. Demikian juga Abu Bakar juga 65 tahun. Dan juga tetangga-tetangga kita. Ya, rata-rata umur segitu bapak. Maka tidaklah tak kala kita mungkin sudah melihat, mungkin di antara kita di sini umur 50 tahun. Berarti kalau seandainya 60 tahun kurang berapa tahun di situ bapak? 10 tahun bapak. Itu kalau umur kita 50 tahun. Ya. Ada yang 60 tahun misalnya, berarti tinggal berapa di sini bapak? Tinggal nunggu saja berarti. Ya, harus bersiap-siap. Nah, maka di sini Bapak, waktu misalnya tinggal 10 tahun itu, Bapak jangan sampai mundur. Ya. Yang tadinya semangat ngaji kok mundur dia. Yang tadinya dia semangat baca Al-Quran kok malas. Ini hati-hati Bapak-Bapak. Ya. Hendaklah ketika dia semakin tua, itu semakin memperbanyak bekal. Ya. Bukan, bekalnya bukan uang Bapak-Bapak. Ya. Bukan uang. Harta, anak, istri, tapi bekal kita Bapak-Bapak. Apa? Dan amalan soleh, Bapak. Di antaranya bacaan Al-Quran yang kita baca. Ini Bapak ya, ini bekal kita. Jadi ya, saya nasihatkan kepada ya, diri kami dan Bapak-Bapak sekalian. Ya, jadi marilah ya, kita jaga kenikmatan ini. Yang tadinya masalah kita yang tidak bisa baca Al-Quran kemudian lancar. Kemudian Bapak-Bapak punya wirid khusus. Sehari baca 2 lembar. 3 lembar, atau alhamdulillah bisa baca 5 lembar, setengah juz misalnya, ini masalah Bapak, pahala yang luar biasa ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan pada teman-teman yang lalu bahwasanya masalah bagi mereka yang dalam kehidupan dunia ini dia istiqomah Bapak, terus menerus tidak mundur, tidak tengok kiri kanan, tapi dia terus menerus di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas Al-Quran ya. Maka apa kemarin Bapak keutamaannya? Siapa yang masih ingat? Orang yang istiqomah. Ada yang masih ingat? Mas Selamat? Lupa? Mas Yanto? Masih ingat tak? Lupa apa Bapak? Di surat Fusilat kemarin kita baca. Ada Mas Agus apa? Tapi ini yang pertama. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat akan turun kepada kita. Ya, tak kala kita sakaratul maut di situ, jangan takut, jangan khawatir. Alam yang akan kamu hadapi. Ya. Dan juga jangan bersedih hati. Ya, bersedih hati. Ya. Kemudian apa lagi Bapak keutamaannya? Apa Bapak? Mas Agus kelanjutannya. Tapi ini apa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah telah janjikan kepada kalian. Suruh bergembira Bapak, tidak perlu bersedih hati. Kemudian apa lagi? Nahnu awliya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindung kalian. Penyelamat-penyelamat kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kemudian di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang istiqomah tadi mendapatkan apa Bapak? Apa yang dia inginkan. Semuanya tercapai Bapak. Kita minta apapun dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Minta apa? Terserah mau minta apa Bapak. Kesukaannya apa? Ya. Dan di surga nanti kalian ingin apa? Minta apa dan ingin apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Ya, karena dalilnya kita baca di surat Fusilat. Baik, hari ini saya mau baca Bapak supaya kita tidak penasaran tentang supaya kita semangat belajar semacam ini Bapak. Mas Agus apa? Bisa buka kamus Mas Agus? Bisa buka kamus ya? Mas Agus coba dibuka Nahada. Ya. Kita memerenangkan supaya kita semangat Nahada. Dan kemarin ya, kita sudah membaca terjemahan Al-Quran bagaimana tentang balasan orang-orang yang bertakwa Bapak. Ya. Mereka akan masuk surga kemudian mendapatkan apa Bapak di situ? Ada berapa wahyu? Dan kita buka surat An-Naba, Bapak. Ya, kemarin yang kita buka. Ya. Kita buka surat An-Naba. Ketemu Mas Agus. Surat An-Naba di situ kemarin yang sudah kita baca, dibaca Pak Wahyu kemarin. Ya. Halaman 583. Ya, hari ini kita mengaji ini saja lah, biar kita semangat. Nah, adik-adik dibuka, tidak apa-apa. Ketemu Mas Agus. Nah, sampai di situ dulu Mas Agus. Baik, kita baca Bapak ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa, ya, dalam kehidupan dunia senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah yang Allah apa itu ada dalam Al-Qur'an. Ya. 583. Ya, supaya kita tidak penasaran. Kemarin sepertinya Bapak masih penasaran itu. Ya, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca. Inna lil muttaqin mafaza. Sama. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا diha ko sama dan di hadapan kita, di hadapan saya ada tafsir miyasar Bapak-bapak. Tafsir yang disusun oleh para ulama, ya, tidak terlalu berbelit-belit, tidak terlalu panjang lebar, tapi dengan makna yang simpel praktis sehingga kaum muslimin ketika membaca tafsir ini langsung paham. Oh, ternyata makna ayat itu semacam ini, begitu Bapak. Makanya ada fikih muyasar, juga ada tafsir muyasar. Ya. Nah, bisa Bapak punya ya tafsir muyasar ini, dan banyak dijual di toko-toko buku. Coba Mas Agus dicari. Nawahid. Tidak boleh tanwin Bapak. Nawahidu sama-sama. Nawahidu. Kenapa Mas Agus NWZ di sini tidak boleh ditanwin? Nah, Mas Agus. Mas Agus NWZ. Kenapa tidak boleh kita baca Nawahidun Muhammadun? Siapa yang tahu? Karena dia ismuladilah yang suarez, penyakitnya adalah sigoh muntahal jumu, bentuk jamak yang paling puncak, sehingga isim ini tidak bisa ditanya Bapak. Sudah ketemu Mas Agus? Terus ke bawah terus isim fa'il dia kata nahidun. Kalau sudah ketemu jangan dibaca dulu. Baik, coba wahyu dibaca artinya. Ayat 31. Baca wahyu artinya. Keras. Ya, dibaca artinya wahyu. Ayat 31. Terus satu lagi Pak Hayu, ayat 34. Astagfirullahaladzim. Ya. Kita lanjutkan ayat 35. Karena di tafsir saya ditafsirkan sama ayat 35. Kita ayat 35 kita baca Bapak-bapak. La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Sama-sama. Jangan wala kizaba, jangan gitu Bapak, keliru di sini. Di situ tasdid. Wala kizaba, sama-sama. Wala kizaba. Alhamdulillah. Coba dibaca lagi ayat 35. Di sana ini maksudnya di mana ini Bapak-bapak? Di surga. Ya, di surga Bapak. Jadi mereka tidak pernah mendengar perkataan sia-sia, ya. Perkataan yang jelek, ya. Dusta tidak. Semuanya berkata dalam kebaikan. Sekarang apa makna ayat ini Bapak-bapak? Ya, saya baca tafsir. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dia mendapat kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, hadaika wa anaba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Wa kawa'iba atroba. Tadi apa Bapak ini terjemahnya? Wa kawa'iba atroba. Tep, gadis-gadis yang apa Bapak? Yang mentok-mentok ya. Tep. Wa ka'san tihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berupa minuman-minuman khamr yang lezat tidak memabukkan. Sekarang saya baca tafsirnya Bapak. Perhatikan Bapak. Mudah-mudahan dengan kita baca tafsir ini kita faham ayat ini ya. Kita baca inna lilladheena yakhafuna rabbahum wa ya'maluna shalihah. Jadi orang yang bertakwa ini Bapak, orang yang bertakwa itu sesungguhnya bagi orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kepada Rabb mereka. Ini orang yang bertakwa. Ya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga beramal soleh. Ya. Tidak hanya sekedar takut tapi juga semangat beramal soleh Bapak. Maka di situ dia akan mendapatkan fauzan di sini. Ya. Fauzan bidukhulihimul jannata. Ya. Mereka mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sebenarnya dengan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Ya Allah, masya Allah ini ya. Kemudian kita masuk ayat 3. Hadaika wa anaba, kebun-kebun dan anggur-anggur. Ini maksudnya apa? Ya. Di surga itu ada kebun-kebun dan anggur-anggur. Ya. Ini maksudnya innalahum basatinan azimatan wa a'naban. Bagi mereka, mereka nanti di surga itu akan mendapatkan kebun-kebun yang luas. Yang kebun-kebunnya tidak seperti kita Pak, di dunia ini. Wa a'naban, dan anggur-anggur yang masya Allah banyak. Ya, pakai jamak di sini. Ya. Siapa ini? Basam, senang anggur enggak Basam? Senang. Kamu pernah makan anggur enggak? Ya, enak enggak? Enak, nanti surga makan lagi. Ya, tapi anggurnya enggak pusuk-pusuk. Ya. Anggurnya manis-manis. Tapi kemudian apa Bapak? Ya. Saya masuk wagawa ibaat roba. Apa maksud ayat ini? Ya. Ada-ada enggak apa-apa. Salah ada-ada nanti enggak paham. Walahum zaujatun hadathithu sinni. Bagi mereka adalah istri-istri yang muda-muda, jadi tidak bapak-bapak tidak nenek-nenek, ya. Tidak nenek-nenek, tapi apa bapak di sini muda-muda, ya, sebaya usianya. Ya. Kemudian kita baca nawahidu mustawiyatun fisinin wahidatin. Nah ini bapak, para ulama menafsirkan wakawa iba atroba adalah nawahidu. Ya. Coba dibaca artinya Pak Wahyu sekali lagi alam 33. Dan maksudnya ini apa Bapak? Mantok apanya? Gitu. Ya, ini bukan anu yang jelas ini harus kita sampaikan supaya kita semangat. Ya. Baik, kan kita masih penasaran. Mas Agus, sekarang kita buka dalam kamus terbaik di Indonesia. Bapak, kalau ada kamus terbaik, yaitu kamus apa, Bapak? Kamus Munawir, yang tiba kamus Agus itu, yang punyanya Pak Mukhlis. Ya, ini kamus terlengkap dan terbaik. Ya, Bapak, kalau ingin dari terjemahan, ya, kata-kata bahasa Arab, lihat di kamus Munawir, itu sudah, tidak ada yang lain. Ya, itu adalah kamus yang paling lengkap. Apa itu dari Mas Agus? Aduh, Bapak, paham Pak Wahyu? Paham Bapak? Sekali lagi Mas Agus? Sekali lagi? Ini Bapak, ini artinya nawah itu. Baik, paham Pak Yudhi, insyaAllah. Ini maksudnya wakama iba'at roba. Ini penjelasan para ulama. Tapi ini, ya. Saya benar-benar bisa terfahami. Dan itu maksudnya wakama iba'at roba. Paham Mas Ramad? Ini untuk penyemangat kita, Pak. Supaya kita rindu dengan mereka. Sehingga kita manfaatkan waktu yang sebenarnya dengan semangat-semangat. Ya. Baik, kemudian saya lanjutkan Bapak. Jadi sudah paham Bapak? Pak Mun paham soalnya ini? Paham, Pak. Pak Fauzi paham? Paham, Pak. Mudah kan Bapak? Tafsir yang saya sampaikan mudah sekali kan? Ya Bapak Haji. Paham salah Bapak ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan. Waka' sanudihako. Gelas-gelas yang terisi penuh. Ini maksudnya apa? Ya, di sini dasarkan para ulama. Walahum ka'sun mamlu'atun khomron. Mereka nanti di surga, mereka memiliki gelas-gelas apa? Gelasnya itu penuh terisi dengan khamar. Ya. Tapi bukan khamar kayak di dunia. Kalau khamar di dunia kita minum apa di situ apa? Mabuk, teler. Ya. Tapi kalau di sana tidak memabukkan bapak-bapak. Ya nikmat. Ya, nikmat. Alhamdulillah ini pada paham ini. Ya. Kemudian la yasma'una fiha lagwa walakin dzaba. Mereka di sana, di surga itu tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia dan perkataan dusta. Maksudnya apa di sini? Di sini dasarkan pak ulama, la yasma'una fi hadhihi jannati batilan minal qaul. Mereka di surga tidak sedikit pun mendengarkan perkataan-perkataan yang batil, sia-sia. Wala yukadzibu ba'duhum ba'dhon, dan mereka di surga tidak mendustakan sebagian dengan sebagian yang lain. Sampun di surga rukun Bapak. Ya, mungkin kalau di dunia ini ya sering tetangga-tetangga kita apa Bapak di situ? Sering apa? Ya, bertengkar, ya cekcok. Kalau gara-gara masalah sepeda, kalau di surga sudah tidak ada lagi Bapak. Sudah tidak ada. Semuanya adem, ayem, bahagia, tenteram. Nah ini Bapak. Bisa difahami Bapak di sini? Pak No paham? Sudah Pak Yanto, Mas Yanto paham? Sama Bapak. Itu penyemangat kita. Itu maksudnya Bapak. Ya, itu maksudnya tafsir yang kemarin kita baca mungkin masih penasaran. Ya, dengan saya sampaikan ini sepertinya setelah Bapak sudah paham. Oh maksudnya semacam itu. Jadi luar biasa Bapak. Luar biasa. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi Bapak-Bapak, kalau kemarin nasihat ulama besar, kalau kita ingin istiqomah masuk surganya Allah dengan selamat, maka kemarin apa Bapak jalan yang terbesar? Saya masih ingat kemarin mau banyak apa? Mas Narko memperbanyak. Kemarin ada yang masih ingat Bapak, wa min akbaril asbab istiqomatil qalbi wa salamatihi kathratu qiraatil Qur'an. Ya. Di antara sebab terbesar agar hati manusia itu selamat, istiqomah, terus-menerus tidak goyang meskipun ujian berat menghantam, dan selamat dari fitnah-fitnah, ujian-ujian, baik ujian dunia berupa ya perut, ya, syahwat dan lain sebagainya, atau fitnah-fitnah yang ini membuat rancu pikiran kita dalam agama kita. Ya, terkadang orang itu kena ketika mendengarkan ya ustadz-ustadz yang mungkin dia ya, tidak baik begitu, ya, didoktrin, ya, mengaji itu jangan mengaji, nanti itu akan menambah siksa kamu. Kamu nanti tidak bisa mengamalkan ilmu, gimana itu? Akhirnya ketika ada masalah semacam ini, mereka bapak-bapak tidak mau mengaji. Nah, ini bahaya ini. Ya ini jelas setan di situ, setan untuk menghancurkan manusia sehingga malas mereka membaca Al-Quran, takut tidak bisa mengamalkan. Nah ini keliru bapak-bapak. Ini bahaya. Ini yang meracuni pikiran-pikiran kita. Jadi itu bapak, yaitu apa bapak di sini? kasratu qiraatil Qur'an, yaitu banyak membaca Al-Qur'an. Bapak kalau pengen selamat, dunia selamat, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an, Bapak. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Dekat dengan Al-Qur'an. Pagi baca Al-Qur'an, siang istirahat kerja baca Al-Qur'an, sore baca Al-Qur'an, mau tidur baca Al-Qur'an, bangun tidur baca Al-Qur'an. Bahwa akan masyaallah. Ya, di samping banyak pahala juga as-sakinah, as-sakinah, ketenangan-ketenangan akan terjadi kepada Bapak-bapak. Dan mungkin hari ini kita talqin, praktek membaca Al-Qur'an, ya, kita masih di juz amma, ya, kita masih di juz amma. Baik, kita sampai alhamdulillah sudah selesai surat Al-Fajr, ya. Sekarang kita masuk surat baru, yaitu halaman 593 surat Al-Balad, ya, surat Al-Balad. Surat Al-Balad. Dibuka halaman 594. Bismillah. Baik. Ya, surat Al-Balad, Bapak, ya. Pernah saya mengasih teori tentang tajwid. Huruf qalqalah disingkat apa, Bapak? Apa? Yuk. Baju di toko, ya. Bahasa Jawanya apa, Bapak? Kelambi neng jero toko, ya. Insyaallah bahasa Indonesia paham semua. Jadi huruf qalqalah disingkat apa? Baju di toko. Ba maksudnya apa, Bapak? Ba. Ju maksudnya apa? Ja. Di maksudnya apa? Da. To maksudnya apa? To. Ko maksudnya apa? Paham, Bapak? Ya, ini akan kita praktekkan di sini. Jadi baju di toko sama-sama. Ba, ja, da, to, ko. Bapak kalau jumpai huruf-huruf ini, huruf-huruf ini, ketika dia sukun atau di akhir ayat, ya, ini harus hati-hati, harus timbul qalqalah. Dan sekarang kita praktekkan, Bapak. Kita praktekkan di surat Al-Balad ayat pertama, ya. Sudah ketemu semua? Pak, Cip sudah ketemu? Sudah, alhamdulillah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم. صح. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب sekarang kita baca. لا أقسم بهذا البلد. سامع. Di situ ada huruf dua qalqalah, yaitu ko sama apa, Bapak? Da, ya. Maka di situ dibaca la uqo, jangan dibaca la uqsimu. Nah, ini keliru, Bapak. Paham, Bapak? Jadi harus memantul, harus memantul. Kalau tidak memantul, keliru di situ. Al balad, sama-sama. Al-balad. Tidak boleh kita baca al balad. Ini keliru, Bapak. Paham, Bapak, ya? Jadi jangan baca qul huwallahu ahad. Nah, ini bahaya itu. Nah, itu kalau tahu ini imamnya enggak bisa baca Al-Qur'an itu. Qalqalah kan enggak dibaca qalqalah. Jadi harus memantul, Bapak, memantul. Kita ulang. La uqsimu bihadzal balad. Sama-sama. Bagus. Wa anta hillum bihadzal balad. Sama-sama. Hati-hati, Bapak, di situ ada wa. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ta. Maka hukumnya apa di sini, Bapak? Ikhfa hakiki. Ya, jadi dibaca mendengung bapak-bapak. Jangan dibaca wa anta, ini keliru di situ. Ya. Tapi dengungkan di hidung bapak, ditahan dua harokat. Wa anta, sama-sama. Ah, begitu bapak. Kemudian hilum, sama-sama. Tep. Sekarang bapak, wa anta hilum bihadzal balad, sama-sama. Bagus, kita lanjutkan. Wa walidiyu wa ma walad, sama-sama. Jangan kebebasan bapak. Jangan dibaca wa walidi wa ma walad, ini keliru. Ya, bapak. Karena di situ ada tanwin bertemu dengan wawu. Apa hukumnya di sini bapak? Idgham. Idgham bi gunnah. Ya. Kalau kita baca wa walidi wa ma walad, berarti idgham bila gunnah. Masuk tapi tambah, ini keliru di sini. Di sini adalah idgham bi gunnah. Maka tahan dulu bapak. Tahan. Lamanya menahan dua harokat minimal di situ. Kalau bapak-bapak mau memanjangkan, ya, itu akan semakin indah. Dua harokat, tiga harokat, empat harokat akan semakin indah sekali. Wa walidi wa ma walada, sama-sama. Suaranya semangat bapak. Ya, semangat ya, kita lanjutkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sama-sama. Bagus, kita selesaikan ayat 5 dulu. Ayasabu allam ya afan, salah. Ayasabu allai yaqdir alaihi ahad, sama-sama. Ayasabu allai yaqdir alaihi ahad. Masih ada yang kebebasan. Masih ayasabu allai yaqdir. Nah, ini keliru bapak-bapak di situ. Ya. Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Hukumnya bapak-bapak di sini. Idgham bigunah, idgham artinya masuk, bigunah mendengung. Kalau dibaca lay, misalnya alayya qadira, berarti idgham bila gunah di sini. Salah fatal di situ bapak. Ya, ditahan sebentar ya bapak ya. Ayasabu alayya qadira alaihi ahad, sama-sama. Sekarang sudah sampai segitu bapak, coba bapak sama-sama dari bismillah sampai ayat 5. 1, 2, 3. Bagus coba, terus. Bagus terus coba. Masalah bagus coba. Alhamdulillah sampai sini bapak. Nanti yang anak-anak baca sama saksi misi ya, baca semua, terus baca. Ya, mungkin sama sini ada pertanyaan bapak. Terus insya Allah tidak ada masalah ya, kita baca tamat. Alhamdulillah. Kenapa tuh masih disuruh bayar zakat dan puasa? Mungkin. Thank you. Thank you. Allah.